بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخواني الطلبة من بربنا راديو دعوة السلفية رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid masuk pada bab yang berikutnya bab ما جاء في كثرة الحلف bab penjelasan tentang dalil-dalil tentang banyak bersumpah. Tentang banyak bersumpah. Baik. Bab ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala karena memang adanya fenomena orang-orang yang mudah ya, sekali mengucapkan demi Allah, mudah sekali bersumpah, banyak bersumpah setiap kali berbicara untuk meyakinkan seseorang, atau terkadang tanpa keperluan mereka mudah bersumpah. Dan ucapan sumpah adalah ucapan yang di situ terkandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang banyak bersumpah menunjukkan di dalam hatinya kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengagungkan Allah merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban tauhid. Maka kurangnya seseorang di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan merusak tauhidnya atau minimal mengurangi kesempurnaan tauhid. Nama Allah harus dihormati. Jangan terlalu mudah diucapkan dalam setiap urusan dan setiap pembicaraan kita di dalam sumpah. Jangan terlalu mudah kita bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sampai dalam perkara-perkara yang tidak penting sekalipun, yang tidak membutuhkan sumpah di situ. Kalau setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ucapkan sumpah dengan nama Allah, maka itu menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jelaslah ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga dan memperhatikan sumpah-sumpah yang kita ucapkan. Bagaimana bentuk memperhatikannya? Perhatikan sebelum kita bersumpah. Kemudian saat kita bersumpah dan setelah kita bersumpah. Ya. Jadi memperhatikan sumpah ini dalam tiga hal. Yang pertama, sebelum kita bersumpah, kita jaga sumpah-sumpah kita. Yaitu jangan banyak bersumpah. Ini bentuk yang pertama. Bentuk penjagaan terhadap sumpah-sumpah kita dalam rangka merealisasikan firman Allah, wahfadzu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Dengan tidak banyak bersumpah, tidak mudah mengucapkan kata sumpah. Yang kedua, menjaga sumpah kita ketika kita sudah mengucapkannya. Yakni jangan dilanggar. Kalau kita sudah bersumpah, jangan dilanggar. Kecuali kalau ternyata ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah kita bersumpah padanya. Seperti di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Idza halafta bi yamin fa ra'aita ghayraha khairan minha, fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau bersumpah atas suatu perkara, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka bayarlah kafarah atas sumpah yang telah engkau ucapkan tersebut dan lakukan mana yang lebih baik." Lakukan yang lebih baik. Iya. Seperti apabila seorang terlanjur bersumpah untuk bermaksiat kepada Allah, tentunya jangan dia lakukan. Misalkan dia mengatakan, "Demi Allah, saya akan menolongmu untuk berbuat ini dan itu." Padahal itu perbuatan maksiat. Maka tidak boleh dia melakukannya dan membatalkan apa yang dia telah bersumpah dengannya, lalu membayar kafarah. Atau misalkan seorang mengatakan, "Demi Allah, saya tidak mau menikah dengannya." Tapi ternyata setelah dipertimbangkan menikah dengannya, terdapat kebaikan. Tidak apa-apa. Seorang kemudian menikah dengannya, lalu dia membayar kafarah. Adapun jika tidak ada sebab yang lebih baik untuk membatalkan sumpah itu, maka hendaklah dijaga sumpah itu, dipenuhi. Karena kita telah mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjaga sumpah setelah kita bersumpah. Dan kita tidak mampu untuk memenuhi sumpah tersebut, yaitu dengan membayar kafarah. Dengan membayar kafarah. Dan kafarahnya atau tembusannya, dendanya, apabila seorang telah bersumpah dan dia tidak memenuhi sumpahnya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita beri makan kepada keluarga kita. Yang kedua, atau memberi pakaian kepada mereka. Yang ketiga, atau membebaskan seorang budak. Ini tiga pilihan. Apakah memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak bisa sama sekali semua tiga pilihan itu, baru kemudian pilihan yang keempat, berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama 3 hari. Dan dalam qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berpuasa 3 hari ini dilakukan berturut-turut. Dilakukan berturut-turut. Nah, ini pendapat sebagian ulama berdasarkan qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, itu kafarahnya. Kalau seorang tidak mampu untuk memenuhi sumpahnya. Baik. Namun yang dimaksud sumpah di sini adalah sumpah yang seorang bermaksud. Di dalam ucapannya dia bermaksud untuk bersumpah. Jadi kalau sekedar ucapan tanpa maksud bersumpah, seperti karena sudah terbiasa, seorang mengatakan la wallahi dan seterusnya. Tapi dia tidak bermaksud untuk bersumpah. Dia mengucapkan demi Allah, tapi tidak bermaksud untuk bersumpah. Maka hal ini tidak mengapa, termasuk yang Allah Subhanahu wa taala maafkan, seperti dalam firman Allah, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan mengadab kalian karena sumpah yang kalian tidak bermaksud mengucapkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga sumpah-sumpah kita, wahfadzu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Wahfadzu aymanakum itu mencakup larangan banyak bersumpah dan larangan menyelisihi sumpah yang kita ucapkan, kecuali kalau kita melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, dan kewajiban membayar kafarah atau denda apabila kita tidak memenuhi sumpah yang telah kita ucapkan. Ini semuanya masuk dalam kategori perintah Allah untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, dalil yang berikutnya, berkata al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhakatun lil-kasbi akhrajahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah itu memang dapat melariskan dagangan, namun dapat menghilangkan suatu usaha, menghilangkan atau merusak suatu usaha, suatu mata pencaharian. Ya. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dampak negatif dari mudahnya seseorang bersumpah. Sampai-sampai bersumpah dengan nama Allah ini dia gunakan untuk apa? Untuk melariskan barang dagangan. Kalau begitu, sangat rendah sekali nama Allah Subhanahu wa taala di matanya, sehingga dia jadikan untuk melariskan barang dagangan. Iya. Dan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, sumpah yang dia gunakan di sini maksudnya adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Iya. Ini termasuk dosa besar. Tidak menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah untuk melariskan barang dagangan. Iya. Dan bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuknya bisa bermacam-macam. Terkadang bersumpah pada zatnya, ya, zat barang dagangan tersebut, atau jenisnya, atau sifatnya, atau harganya. Ya, seperti pada zatnya, ya, dia mengatakan barang ini asalnya dari pabrik fulan, ya, atau dari daerah fulan. Seperti misalkan sudah terkenal, ya, di Tasik itu pakaiannya bagus-bagus, ya, hasil produksi garmennya itu bagus-bagus. Padahal pakaian bukan asalnya dari Tasik, asalnya dari Lakbok misalnya. Lalu dia mengatakan ini asli Tasik. Sumpah dengan nama Allah, demi Allah ini asli Tasik. Ini contoh sumpah palsu. Atau dia mengatakan dari sisi jenisnya, ini kain kelas nomor 1 padahal nomor 2. Lalu dia bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan sumpahnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Dari perkataan-perkataan dusta untuk membuat orang percaya, dia gunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diragukan lagi. Adalah bentuk peremehan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memang ucapannya itu untuk meyakinkan pembelinya. Ya. Mungkin dapat melariskan barang dagangan. Tetapi hal itu bisa menghancurkan usahanya. Ya. Baik, menghancurkan usahanya secara hissi, yaitu mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membuat hartanya itu hilang. Apakah dengan terbakar, atau tenggelam, atau dicuri, maupun rusak secara maknawi, yaitu dihilangkan keberkahannya. Banyak harta tapi sedikit berkahnya. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya sendiri. Ya, berapa banyak orang yang memiliki kekayaan, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari kekayaannya. Ya. Mungkin karena sakit-sakitan, atau karena sebab-sebab lain yang menghalangi dia untuk bisa mengambil manfaat dari hartanya sendiri. Sebaliknya ada seorang yang tidak berlebihan hartanya. Tidak banyak hartanya. Tapi Allah berikan keberkahan. Hartanya itu sangat bermanfaat. Baik bagi dirinya dan untuk orang lain. Maka dalam hadis ini, Nabi SAW memperingatkan akan bahaya dari banyaknya bersumpah, apalagi sumpah palsu, dengan menyebut nama Allah untuk melariskan barang dagangan. Sebab hal itu menunjukkan kurangnya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Masih ada dalil-dalil yang lain dan juga faedah-faedah yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya mengagungkan nama Allah. Wajibnya menghormati kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus menjaga setiap ucapan kita. Di antaranya sumpah. Kita jaga sumpah kita dengan nama Allah. Di antara bentuk penjagaan sumpah adalah jangan banyak bersumpah dalam segala urusan kita. Walaupun urusan-urusan yang tidak penting, jangan terlalu kita mudah mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hal itu tidak perlu sumpah di situ. Maka hendaklah kita mengagungkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak banyak bersumpah. Kecuali dalam perkara yang sangat penting untuk meyakinkan ucapan atau apa yang kita katakan. Kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan bab yang telah diuraikan oleh Ustaz Abu Abdul Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab, dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Insyaallah, bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 081394972127. Bisa juga melalui surat, silakan kirimkan ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Kalau mau datang ke sini langsung ikut hadir di studio Radio Dakwah Salafiyah, bisa kalau dari rute Ciamis tinggal naik bis, kemudian turun di Banjarsari di perempatan yang ke arah Lakbok, di situ ada toko Alif Maret, kemudian dari situ bisa naik beca atau ojek ke menuju Jalan Papringan. Biasanya ongkos kalau ojek 5.000, kalau ongkos naik beca 7.000. Itu mungkin, mudah-mudahan informasinya jelas sehingga yang ingin datang, kita ahlan wasahlan, senang dan senang hati menerima antum semua untuk hadir di Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari. Mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kaswa di Majnang, apakah sururi itu? Dan apa syubhatnya? Sururi itu adalah suatu kelompok yang dicetuskan oleh seorang yang bernama siapa namanya? Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin. Muhammad bin Surur. Sehingga kelompok itu disebutkan kepadanya Surur. Baik. Karena dia yang pertama kali atau yang getol ya, mengajak kepada pemahaman ini. Baik. Pemahamannya adalah pemahaman yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman tersamar. Sebab biasanya juga mereka mengakui, mereka juga mengklaim sebagai pengikut Ahlus Sunnah atau bermanhaj salaf. Hanya saja kalau kita perhatikan prinsip-prinsip mereka, prinsip atau ajaran-ajaran sururi itu sebagian mengambil dari manhaj salaf dan sebagian mengambil dari ikhwanul muslimin. Ya. Seperti sikap mereka kepada pemerintah kaum muslimin itu mereka tidak mengambil dari manhaj salaf, tetapi mengambil dari ikhwanul muslimin berupa penentangan, pemberontakan, ya, dan menggibah ya, pemerintah kaum muslimin. Ini sururi. Demikian pula mereka memiliki prinsip muwazanah. Muwazanah ini artinya menimbang antara kebaikan dan keburukan seorang ahlul bid'ah. Sehingga mereka tidak pernah memperingatkan umat tentang bahaya ahlul bid'ah. Bahaya ahlul bid'ah. Malah cenderung membela ahlul bid'ah karena berdalil dengan prinsip muwazanah. Harus seimbang dalam menilai kebenaran dan kebatilan. Ini adalah bid'ah yang baru, ya, seperti yang dijelaskan para ulama. Sebenarnya yang mereka inginkan di balik itu hanya untuk membela ya, ahlul bid'ah tersebut. Ciri mereka yang lain adalah mencela para ulama ahlus sunnah. Ya. Seperti mereka mengatakan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tidak mengerti dengan waqi. Ya. Tidak mengerti dengan waqi. Ya, dengan kenyataan umat. Ya. Beliau hanya tahu urusan haid dan nifas. Urusan celana dalam wanita katanya. Tidak tahu dengan waqi. Ya, kondisi umat ini. Sudah mau diserang oleh orang-orang kafir. Dan seterusnya. Ini ucapan-ucapan mereka. Ya. Dan sekaligus syubhat-syubhat mereka. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Kebatilan-kebatilan ajaran mereka dan telah dibantah oleh para ulama. bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sabar dan tahan dari gunjingan orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, ya, tentunya dengan keikhlasan, maka Allah akan menyabarkannya. Allah akan menyabarkannya. Jadi, untuk bisa bersabar perlu ada usaha. Dan tentunya selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari Cerkam di Sadahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara atau tips ya, supaya sholat itu bisa khusyuk? Sholat yang khusyuk itu berasal dari hati yang diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan seseorang itu sangat bergantung dengan pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia berilmu tentang Allah, tentang rububiyah Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang akan membantu kekhusyukan seseorang. Ini yang paling terpenting. Ya, pengenalan seseorang dan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab memperhatikan sebab-sebab yang zahir, ya, seperti salat dalam keadaan tenang, ya, tanpa menahan buang angin, menahan kencing, ya. Demikian pula salat dalam keadaan tidak berselera terhadap makanan ketika makanan sudah dihidangkan, ya, makanan sudah dihidangkan hendaklah dimakan dulu baru kemudian salat, ya. Atau menghilangkan, ya, hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan salat seperti adanya suara-suara gaduh, ya, suara-suara musik, demikian pula gambar-gambar di dalam pakaian, dalam ruangan maupun di dalam tempat sholat, itu dihilangkan. Iya. Jadi berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Iya. Dan tentunya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk menghadirkan hati, iya, untuk khusyuk di dalam sholat, ya, terfokus, ya, ingatannya terhadap sholat, tidak mengingat hal-hal di luar sholat. Ustaz, saya mau tanya, kalau sesudah mengucapkan salam dalam sholat terus mengusap muka boleh atau tidak? Tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya setiap sholat ketika habis sholat lalu mengusap wajah, ya, kecuali hadis-hadis yang dhaif. Habis baca Al-Quran, mengucapkan Sadaqallahul Azim boleh atau tidak? Juga tidak ada dalilnya. Ini termasuk kebid'ahan. Membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran, lalu mengucapkan Sadaqallahul Azim, termasuk kebid'ahan, karena tidak ada dalilnya. Apakah dua istiftah boleh dibaca pada sholat sunnah? Semua bacaan sholat wajib boleh dibaca pada sholat sunnah. Demikian pula sebaliknya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan ini sholat wajib atau ini khusus sholat sunnah. Ya, boleh insyaallah taala. Apa beda Al-Qur'an, hadis dan hadis qudsi? Banyak perbedaannya. Di antaranya perbedaan yang paling mendasar adalah pada penisbatan, ya. Kalau Al-Qur'an dinisbatkan kepada Allah lafzan wa ma'nan, baik secara lafaznya maupun maknanya. Sedangkan hadis dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'nan. Adapun hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah maknan dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lafaznya. Secara lafaznya. Baik, ini perbedaan yang paling mendasar. Ya. Perbedaan yang lainnya, kalau Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir, seluruh isi Al-Quran secara umum diriwayatkan secara mutawatir, yaitu oleh banyak sekali para sahabat yang sudah pasti benar, karena tidak mungkin mereka bersepakat untuk suatu kedustaan. Adapun hadis dan hadis qudsi, ada yang diriwayatkan secara mutawatir dan ada yang ahad, iya, dan ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang ya, dipalsukan oleh manusia. Ya, mereka mengatakan ini hadis atau hadis qudsi, padahal bukan hadis qudsi. Baik. Perbedaan yang lain, kalau Al-Quran boleh dibaca ketika sholat, ya, sedangkan hadis atau hadis qudsi tidak, ya, dibenarkan untuk dibaca ketika sholat. Baik, Allah alam. Bagaimana ketika sholat di belakang imam yang pakai kunut dan kaitannya dengan tidak ada ketaatan kepada makhluk terhadap kemaksiatan? Pertama kita katakan, kunut itu dalam sholat wajib terkadang disunnahkan. Terkadang disunnahkan, yaitu kunut nazilah. Kunut nazilah. Ini ketika ada sebagian kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang kafir, maka disyariatkan, disunnahkan untuk membaca kunut nazilah pada sholat lima waktu seluruhnya. Dibaca pada saat itu, beberapa hari, sebulan, atau sesuai kebutuhan. Tidak terus menerus sampai setelah jauh musibah itu berlalu. Jadi tidak terus menerus sepanjang hidup kita membaca kunut. Dan juga tidak dikhususkan pada salah satu sholat saja, seperti pada sholat subuh. Tetapi yang sunnah itu pada seluruh sholat. Iya. Adapun mengkhususkannya pada sholat subuh, termasuk kebid'ahan. Iya. Dan kalau seorang tidak mengkhususkan kunut ini pada sholat subuh saja, maka boleh dia lakukan dan boleh dia mengikuti imam. Boleh dia mengikuti imam, walaupun imam itu setiap harinya kunut, ya, dan dia mengkhususkan subuh saja. Tapi kalau niat kita tidak mengkhususkan seperti yang dilakukan oleh imam, ya, tidak pula melakukannya karena tanpa sebab, maka itu tidak termasuk kebid'ahan. Ya, tidak apa-apa kita ikuti. Tidak apa-apa kita ikuti. Baik. Kemudian di sini disebutkan kaitannya dengan tidak ada ketaatan kepada makhluk terhadap kemaksiatan. Nah itu kalau kita menganggap itu satu kekhususan sholat subuh, maka itu tidak boleh kita ikuti imam, ya, dalam keadaan kita menganggap seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita tidak memiliki anggapan seperti itu, ya, seperti anggapan kebanyakan imam, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala sebagai bentuk mengikuti imam di dalam sholat, karena itu adalah hal yang wajib dan juga demi menjaga persatuan kaum muslimin. Iya. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang mandi berdiri tanpa sehelai busana di dalam kamar mandi? Dan bolehkah kalau mau berwudu membaca bismillah di dalam kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya? Tidak mengapa insyaallah ta'ala seorang mandi dengan tanpa busana, karena kamar mandi itulah yang menjadi busananya sementara, ya, untuk menutup dirinya dari pandangan orang lain, menutup auratnya. Adapun membaca bismillah, ya, di WC, ini tidak boleh dilafazkan dengan lisan. Tidak boleh dilafazkan dengan lisan. Dibaca dalam hati. Seperti yang difatwakan para ulama. Ustaz, kita punya usaha atau berdagang di tempat wisata, misal permandian umum. Apa diperbolehkan sedangkan di sana banyak orang-orang yang berpakaian minim? Bagaimana hukumnya? Tempat permandian umum itu termasuk tempat maksiat apabila tidak terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tidak terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Yang kedua, orang-orang yang mandi di situ harus menutup auratnya. Nah, syarat yang ketiga ada tambahan. Tidak boleh bagi wanita untuk mandi di tempat permandian umum, walaupun di situ wanita semuanya. Ini mutlak bagi wanita, apalagi kalau tercampur laki-laki dan wanita. Maka ini tempat maksiat. Tidak sepatutnya kita berdagang di situ, ya, di tempat maksiat. Karena bisa jadi itu merupakan bentuk ta'awun kepada mereka, ya, membantu menyediakan kebutuhan mereka, berbuat maksiat di situ. Dan ini sangat berbahaya. Bisa jadi kita lama-kelamaan ikut berbuat maksiat dengan mereka. Taib. Ini tempat maksiat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan yang lainnya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masukkan istrinya itu di tempat pemandian umum. Baik. Atau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bimi'zarin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat permandian umum kecuali dengan menutup aurat. Jadi kalau tempat permandian itu tidak terpenuhi syarat-syarat sesuai syar'i, maka janganlah kita berdagang di situ, ya, sebab itu adalah tempat maksiat, tempat yang dikhawatirkan kalau Allah menurunkan azab, ya, kita juga kena, dan itu merupakan bentuk ta'awun kepada mereka, ya, tolong menolong dengan mereka. Bagaimana kalau iya, memberi pakaian untuk orang lain, tapi oleh orang itu suka dibuat acara-acara kebid'ahan. Suka dipakai buat acara-acara kebid'ahan. Apa itu termasuk ta'awun? Kalau itu pakaian khusus untuk melakukan kebid'ahan, maka itu termasuk ta'awun. Namun pakaian itu kan bisa digunakan apa saja. Yang penting kita tidak meniatkan untuk membantu dia melakukan kebid'ahannya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Itu sudah salah dia. Kita berikan harta kepada saudara kita, lalu dia gunakan untuk perbuatan haram, maka salah dia, bukan salah kita. Taib, wallahu a'lam. Kecuali itu pakaian khusus, ya. Pakaian yang khusus yang memang biasa dipakai untuk melakukan sesuatu yang haram, ya. Maka jelas tidak boleh kita memberikan itu kepadanya. Saya minta dijelaskan perinciannya tentang kain kafan untuk perempuan apa saja dan untuk laki-laki apa saja. Mohon diperinci tentang lembaran-lembarannya. Laki-laki dan perempuan sama saja, ya. Seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkamul Janais, beliau sebutkan dalil-dalil tentang pakaian kafan itu ada tiga lembar. Kain kafan laki-laki dan wanita sama saja, ada tiga lembar. Setiap lembarannya hendaklah menutupi seluruh tubuh. Dan salah satu dari tiga lembar ini hendaklah pakaian yang bergaris-garis. Semuanya berwarna putih, ya. Semuanya berwarna putih. Namun salah satu dari tiga lembar ini hendaklah pakaian putih yang kain putih yang bergaris-garis. Ya. Adapun hadis bahwasannya wanita itu dengan lima lembar, ini hadisnya tidak sahih. Ya. Karena dalam riwayatnya ada Nuh bin Hakim al-Thaqafi. Ya. Beliau majhul. Majhul sehingga hadisnya dhaif seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ahkamul Janais. Yang benar tiga saja, ya. Tiga lembar, laki-laki dan wanita sama. Bagaimana Ustaz sikap istri terhadap suami ketika ada permasalahan? Permasalahan apa maksudnya? Kalau suami itu salah, maka sikap istri menasihati dengan lemah lembut. Ya. Jangan tunjukkan seakan-akan dia juga memiliki kekuasaan, ya. Atau dia juga bisa melawan suaminya, ya. Atau berkata-kata yang kasar, ya, di dalam menegur suaminya. Apalagi kalau itu belum tentu, ya, merupakan kesalahan menurut syariat. Tapi hendaklah seorang istri itu bersikap baik, bersikap lemah lembut kepada suaminya kalau suaminya itu melakukan kesalahan. Iya. Karena kalau dia bersikap keras, ya, bersikap kasar, itu menunjukkan dia bukan seorang istri yang berbakti, dan itu bukanlah akan merubah kemungkaran suaminya, malah, ya, hal itu bisa menjadi sebab, ya, dia melakukan kemungkaran yang lebih besar lagi. Baik. Gimana hukumnya SMS gratis? Sekarang banyak kartu perdana yang banyak memberikan SMS gratis. Gimana, termasuk riba enggak? Tidak masalah insyaallah taala, sepanjang tidak ada syarat-syarat, ya, yang sifatnya mempertaruhkan harta untuk mendapatkan sesuatu yang belum jelas, ya. Karena biasanya seperti itu, kirim SMS, kalau Anda beruntung Anda akan dapat SMS gratis. Iya. Sepanjang tidak ada syarat-syarat ini, tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Apakah firasat termasuk ilmu sihir? Tidak termasuk ilmu sihir. Firasat tidak termasuk ilmu sihir. Dan apakah gorim bisa masuk pada diri kita? Apa ini gorim? Korin maksudnya. Syaitan atau jin bisa masuk, ya, pada diri manusia. Sebab jasadnya itu halus, ya, sehingga dia bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Baik. Seperti yang kita lihat fenomena orang kesurupan, ya, atau fenomena orang yang gila, ya, karena gangguan syaitan. Dan disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang makan riba. Orang-orang yang makan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang terkena penyakit gila. Karena apa? Karena gangguan syaitan. Ya. Kesurupan. Kesurupan seperti orang gila, dirasuki oleh syaitan. Iya. Ini perumpamaan orang-orang yang makan riba. Baik. Dan termasuk bentuk sihir, kalau seorang sengaja mengundang syaitan itu untuk masuk ke dalam dirinya. Untuk masuk ke dalam dirinya, lalu dia melakukan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang di luar batas, ya, kemampuan manusia, termasuk sihir. Ya, seperti ilmu kebal. Ilmu kebal itu tidak akan bisa dia kebal kecuali dia sudah dimasuki oleh syaitan, dan syaitan membuat tameng-tameng dalam dirinya untuk melindungi dia dari senjata-senjata. Iya, atau tenaga dalam. Ini bentuk, ya, sihir. Taib. Gimana masalah utang yang belum sempat dibayar dan keburu mati dan ahli warisnya miskin? Apa boleh disolatkan? Boleh insyaallah taala, berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Beliau menceritakan, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz utiya binajaz bijanazatin. Kata Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, kami pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangkan, ya, satu jenazah. Faqalu shalli alaihi, shalli alaiha. Maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah untuknya. Faqala hal alaihi dain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia memiliki hutang? Qalu la. Mereka menjawab, tidak. Qala fa hal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la, fa shalla alaihi. Mereka mengatakan tidak. Lalu beliau mensolatinya. Ya. Dan seterusnya, hadis ini panjang, disebutkan di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah yang tidak mampu membayar hutangnya. Ya. Setelah setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak mensolatinya, namun kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala seperti dalam Ahkamul Janaiz ini di awal awal perkaranya, tapi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati orang yang memang tidak mampu sama sekali untuk membayar hutangnya, dan hutang itu dibayar oleh negara. Ya. Kalau dia tidak mampu membayar hutangnya, maka negara membayar. Ya. Karena negara bisa membayar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatkannya. Wallahu a'lam. Bagaimana membuat boneka lalu ditaruh di pinggir-pinggir toko-toko? Itu termasuk syirik enggak? Ya. Kalau dia disembah, maka termasuk syirik. Kalau tidak, ya, maka tidak syirik. Tetapi termasuk dosa besar, karena yudahiuna bi khalqillah, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, boneka-boneka dalam bentuk manusia atau binatang itu termasuk dosa besar. Dan bisa jadi sarana menuju pada kesyirikan. Al-muhim itu bentuk menyerupakan dengan ciptaan Allah seperti telah kita bahas sebelumnya. Ustaz, bagaimana gambar yang tersimpan di album dan HP dan di alas tidur atau selimut anak-anak? Sama saja, ya. Kalau itu gambar-gambar bernyawa dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semasa duduk di bangku sekolah semasa kecil, kami banyak-banyak menggambar makhluk bernyawa. Bagaimana kafarannya? Kafarannya bertobat saja, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajarkan anak-anak kita agar tidak menggambar-gambar bernyawa. Ya, kalau mau menggambar, gambar pemandangan, gunung-gunung, tumbuhan, tidak mengapa insyaAllah ta'ala, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ustaz, dalam kitab tafsir Yasin, ana menemukan keterangan, barang siapa yang membaca Yasin pada mayit, akan diringankan siksanya dan seterusnya. Yang saya tanya, apa maksud dalam kitab itu? Pada lembaran awal mohon dengan jelas. Sebelumnya, baik, ini hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif tentang keutamaan surat Yasin apabila dibacakan kepada mayit. Tidak ada hadis yang sahih, wallahu alam. Apakah, tanya tas, apakah pada masa ulama-ulama dulu sudah menerapkan muqaranah dalam berhukum? Dan siapakah yang pertama beridah muqaranah tersebut? Muqaranah yang kita maksudkan itu adalah berusaha untuk mempelajari semua pendapat para ulama dan sisi-sisi pendalilan mereka. Demikian pula mengetahui dalil-dalil atas pendapat para ulama. Ini maksud dengan muqaranah. Ini sudah ada sejak zaman sahabat. Dahulu, generasi tabi'in, atau bahkan para sahabat sendiri, itu tidak belajar dari seorang saja. Ya. Belajar dari para ulama yang lainnya juga. Ya. Ini termasuk bentuk muqaranah. Ya. Belajar tidak hanya satu mazhab, ya, atau satu pendapat seorang ulama, atau sekelompok ulama saja. Tapi melihat juga pada pendapat yang lainnya. Barangkali di situ lebih benar, itu yang lebih sesuai dengan dalil. Telah ada Para sahabat yang dahulunya tidak banyak mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesibukannya. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka kemudian belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar, belajar dari Abu Hurairah, belajar dari Abdullah bin Mas'ud, belajar dari Abdullah bin Abbas, belajar dari Abdullah bin Umar, seterusnya. Tidak pada satu orang sahabat saja, tetapi mereka berusaha untuk belajar dari seluruh orang, seluruh ulama yang hidup di masa tersebut. Ya. Lalu apabila terjadi, misalkan pertentangan, misalkan andaikan ada ya, pertentangan antara dua orang sahabat ya, yang menjadi gurunya, maka tentunya dia melihat mana yang sesuai dengan dalil itu yang dia amalkan. Ya. Walaupun bertentangan dengan pendapat gurunya. Ya. Walaupun bertentangan dengan pendapat gurunya. Baik. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan tidak boleh menambah kata Sayyidina dalam salawat. Benarkah itu, Ustaz? Memang demikian keadaannya. Ya, tidak boleh menambahkan ya, Sayyidina karena tidak ada dalil yang sahih salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Sayyidina. Kecuali sekedar mengucapkan ya, dalam satu kesempatan misalkan, bukan dalam bersalawat ya, kepada Allah ya. Terutama yang sudah diatur ya, salawatnya seperti salawat di dalam sholat ya, maka tidak boleh ditambah dengan Sayyidina yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah istri saya, Pak Ustaz, saya buka warung di rumah, bolehkah istri saya melayani pembeli laki-laki yang bukan mahramnya? Kita nasihatkan untuk tidak melakukan hal itu ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan ya, untuk menundukkan pandangan ya, tidak melihat kepada yang bukan mahram atau yang tidak halal baginya. Dan sangat sulit menundukkan pandangan kalau seorang wanita harus melayani laki-laki, dan itu bukan sesuatu yang darurat ya, yang mendesak ya, sehingga harus wanita yang melayani laki-laki. Dan juga ya, sebagaimana telah dimaklumi, hal itu bisa mengantarkan pada perbuatan keji ya, seperti yang banyak terjadi dan disaksikan. Hendaknya seorang suami itu khawatir ya, terhadap istrinya dan benar-benar menjaga istrinya dan cemburu ya. Nabi SAW mencela orang-orang yang tidak cemburu ya, itu merupakan sebab seorang dihalangi dari masuk surga karena tidak cemburu dengan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya atau mahramnya yang wanita. Apakah sah sholat di masjid yang ada kuburannya di depan masjid, akan tetapi kuburan tersebut sudah lama dan sudah tertutup pelataran rumah dari semen? Kalau masjidnya kuburannya itu sudah tidak ada wujudnya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sebab yang menjadikan atau yang menjadi sebab pelarangannya itu sudah tidak ada. Kan dilarang karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, sebab kuburannya nampak jelas. Ya, sehingga bisa membawa pada penyembahan terhadap kubur. Kalau kubur sudah tidak ada, ya, apalagi orang yang sholat di situ tidak tahu, ya, kecuali beberapa orang saja, maka itu tidak dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. InsyaAllah ta'ala. Seorang disebut berhasil dan sukses dalam menuntut ilmu. Apa dilihat dari kedudukannya, banyak pengikutnya, harta atau bagaimana? Ya. Dilihat dari semangatnya menuntut ilmu tidak berhenti, terus-menerus menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu adalah ibadah, tidak mungkin berhenti. Walaupun seorang sudah menjadi ulama besar, tidak mungkin dia berhenti sebab itu adalah ibadah. Kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan mendakwahkannya serta bersabar. Ini ukuran sukses dalam menuntut ilmu. Namun kesuksesan yang sejati itu ketika seorang diselamatkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza." Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang sukses. Pak Ustaz, saya terkadang merasa terganggu dengan hewan-hewan di lingkungan rumah seperti tikus, ular, kecoa, tokek dan lain-lain. Apakah hewan-hewan tersebut boleh dibunuh? Boleh dibunuh berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun fawasiq yuqtalna fil hill wal haram. Ada lima hewan fasik, jelek, boleh dibunuh dalam keadaan halal maupun haram. Maksudnya di tanah halal atau tanah haram. Yaitu al-hayyah, ular. Wal-gurab, burung gagak. Gurab. Al-abqa, burung gagak. Wal-fa'ratu, tikus. Wal-kalbul akur, anjing buas. Wal-hudayya, dan raja wali. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, atau salah satu dari yang di atas diganti dengan al-aqrab, kalajengking. Ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Baik. Adapun kecoa yang tidak disebutkan di atas, karena kecoa boleh dibunuh karena termasuk hewan-hewan pengganggu. Hewan-hewan di atas itu boleh dibunuh karena mengganggu manusia. Kecoa termasuk hewan pengganggu. Adapun tokek atau cicak, itu secara khusus ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Ya. Seperti dari hadis riwayat Bukhari dari Ummu Syuraik, ya. Beliau mengabarkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha biqatlil awzaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Syuraik untuk membunuh cicak. Ya. Tokek masuk, ya, dalam kategori cicak. Ustaz mohon penjelasan kisah surat Al-Furqan. Doa dalam surat Al-Furqan ayat ke-74, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami. Ini kurang tepat ya kalau diterjemahkan dengan Tuhan. Ya, sebaiknya dihindari penerjemahan Allah dengan Tuhan atau Rab dengan Tuhan. Ya, sebab Tuhan bukan termasuk nama Allah. Jadi katakan Rab. Ya. Katakan Rab, maknanya lebih baik dan lafaznya lebih baik. Ya. Baik. Bagaimana apabila membacanya seorang istri? Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tidak mengapa suami atau istri membacanya. Gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami. Azwaj, ini maknanya bisa istri, bisa suami sebenarnya. Maknanya pasangan, maknanya umum. Baik. Jadi seorang istri juga bisa membacanya. Baik. Bagaimana dengan mainan anak-anak dari karet atau plastik atau kayu berbentuk hewan atau boneka? Banyak dijual belikan. Haramkah? Termasuk yang haram seperti yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Ya, termasuk yang diharamkan. Tapi barangkali kita cukupkan dulu. Ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Bakar Sufyan, jazakumullah khairan. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok bisa dilanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.